Dewa warga masyarakat ingkang badhe nderek hormat, insyaallah jenazahipun badhe dipun salati mangke badhe salat zuhur. Mekaten matur suwun. Lho. Niki Eko mati teko alam donya. Buktine sebutane. Mangke wong lek takon lak ngeten. Mayite wis didusi apa urung? Jenazahe wis disolati apa urung? Masa ana bareng wis bar diumumke Eko mau wis didusi apa urung? Jenenge wis mayit. Jenenge wis jenazah. Mayite wis didusi apa urung? Ning bareng pun dikubur untuk petang puluh dino. Ana bocah ngarit nang kuburan. Takoni le, iki ana kuburane anyar iki kuburane sapa le? Kuburane Eko. Urip maneh to Ekone. Masa arep dijawab kuburane mayit. Halo. Lah terus niki sampean pikir maneh. Alam kubur niku ana kalane raudhatun min riyadil jannah. Dadi taman sangka taman-taman swarga. Ana kalane hufratun min hufarin niron. Dadi jurang saka jurang-jurang neraka. Dadi tiang ten alam kubur niku ana kalane ngrasakno bocoran nikmat swarga, ana kalane ngrasakno bocoran siksa neraka. Iso ngrasakno nikmat, iso ngrasakno siksa. Jawab, iso ngrasakno niku berarti urip napa mati? Urip wong iso ngrasakno kok. Mbah sing ra patek cerdas modelen domblong kok. Nek mati ora iso ngrasakno, wong iso ngrasakno kok. Urip ya sumerep kaadaane sing ten alam donya niki. Tiap malam Jumat malah ditayangke khusus amale keluargane sing sik urip nang alam donya. Tiap malam Jumat niku ditayangke. Lah kae anakku kae dadi banser. Pas pengajian ngawal kiai alhamdulillah. Lho ngono kuwi kok wong tuane apa bae sing wis nang alam kubur ya entuk kirimane. Tayangke. Lho nek kelakuane elek. Astagfirullahalazim. Anakku kae mendem kae. Kebacut. Ngoten. Mboten pengalaman wong wonten keterangane kok. Wonten keterangane ngono. Lah, sithik-sithike tiyang ziarah kubur niku ngendikane Imam Hanafi, aku nguwandel karo Imam Hanafi, soalnya apal 900.000 hadis sak sanate. Ayo, tiyang mriki sinten sing apal 900.000 hadis sak sanate? Lho saksanate lho ya. Kula niku nggih biasa maca kitab hadis, maca. Ning kan ngapalke saksanate 5 iki lho ora apal. Kuwi aku apa maneh rupamu. Dadi lha iki apal 900.000 hadis saksanate. Aku mangkane luwih percaya nang Imam Hanafi timbangane imam-imam anyar sing cekelane ming Quran terjemah, cekelane ming buku-buku terjemah, apa maneh bergurunya kepada Syekh Google radhiyallahu anhu. Surah kudu ngandel aku. Lho sithik-sithike tiyang ziarah kubur niku sampean lungguh. Terus ya maca-maca Arab. Wong kadang nyang kuburan nyambangi kuburane mara tuane. Celulat celulu nggawa arit. Arep gorek alang-alang go Daud jare mara tuane teko alam kubur mantu edian. Lha wong ziarah kuburane mara tuwa kok ming celulat celulu nggawa arit. Lungguwa paling sithik maca surat Ikhlas lek iso ping 11 niku riwayate sahih nek ping 11 niku kakean ya ping 3 engko mara tuamu teko kuburan nyaut kul huwaile ditambah muawwidzaten kul a'udzu birabbil falaq kul a'udzu birabbin nas kalih Fatihah Dan terus sampean muni donga ya Allah Gusti, ganjarane sing kula waos niki kula hadiahke dateng niki ngono. Maratuwa kula sing sampun ten alam barzah. Ngono, tekan, tekan. Nah, saiki mergo ong alam kubur niku ana kalane dadi nikmat swarga, ana kalane dadi jurang neraka. Wong no alam kubur niku ana kalane nampa nikmat, ana kalane nampa azab, nampa siksa. Mboten bicara tentang kenikmatan. Ayo bicara tentang azab, bicara tentang siksa kubur. Soalnya potonganmu ki arep ngrasake. Sing tersinggung minggato. Kowe tak omongi ngene kok tersinggung, berarti sampean rumangsa dadi wong apik, pantes nampa nikmat kubur. Lah rumangsa dadi wong apik kuwi tandane wong elek. Rumangsa dadi wong alim, rumangsa pinter iki tandane wong bodoh. Eh ana wong ceramah, levele sik sak ngisorku. Ngono. Wong model ngono iku goblok sak lawase urip. Ben sepurane kula omongane kasar. Panjenengan yen kepengin sing alus nggih kapan-kapan ngaturi kiai bangsa alus nggih. Ya demit apa begecil kono undangan. Pangapunten. Lah sakniki kula tanglet nek sampean pancen rumangsa alim tenan, jawab pertanyaanku. Azab kubur niku wonten pinten? Oh, ngono diarani bodho karepe ra ngaku. Ra trima karepe. Dijelaske apa tak tinggal mulih? Rungokke. Azab kubur niku ana rong macem. Siji, azab kubur sing sifate daimun, langgeng. Sak lawase lawas tanpa batas. Dadi no alam kubur disiksa sak teruse ya kurang dawa. Siksaane tambah banget, tambah nyonyor, gak usah ton, anteme pisan ton iki bebekku kok. Tambah nyonyor, tambah lara, terus mboten wonten mandheke. Leh ngerasake adab kubur, ngerasake siksa kubur niku mboten wonten lerene, ora ana istirahate. Terus-terusan digepuki, ditongkake, digeceki karo malaikat. Niku siksane sinten? Adzabul kuffar, siksane wong kafir. Dadi wong kafir no alam kubur niku disiksa kurang suwe. Oh, mau sak teruse. Lha siksane tambah loro. Lha sapa wong kafir kuwi? Pokoke yen mboten Islam jenenge kurang banter, yen mboten Islam jenenge wis. Dadi yen mboten Islam jenenge kafir. Adab kubure langgeng sak lawase lawas. Mboten wonten mandheke.